Yo, yes man, what's up boy? Ha ha ha. I'm my brother and sister. Woo-hoo. Are you ready for fucking dancing? Come on. Hey boy, marilah berdansa. Hey boy, teruslah membara. Hey boy, janganlah terdiam, kita senang-senang saja. Tiada bersua, apakah kau baik-baik saja? Kuharapkan kita masih sama, selalu membara kawan selamanya. Hey boy, kini kita berjumpa, cepat beranjak kita berpesta. Hey boy, marilah berdansa. Hey boy, teruslah membara. Hey boy, janganlah terdiam, kita senang-senang saja. Berdansa, hey boy, teruslah membara, hey boy, janganlah terdiam, kita senang-senang saja. Hey boy, everybody sing, scream and dancing. Are you ready? Are you ready? Indahnya hari dan kita sambut mentari. Hey boy, marilah berdansa. Hey boy, teruslah membara. Hey boy, janganlah terdiam, kita senang-senang saja. Hey boy, marilah berdansa. Hey boy, teruslah membara. Hey boy, janganlah terdiam, kita senang-senang saja. Hey boy, marilah berdansa. Hey boy, teruslah membara. Hey boy, janganlah terdiam, kita